Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah yang di video sebelumnya, di streaming sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang pembagian kalam ya, atau lebih pasnya pembagian kalimat. Di streaming kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan tanda-tanda dari kalimat ya. Yang pertama membahas tanda kalimat isim. Saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'arafu bil khafdi. Kalimat isim bisa diketahui, bisa terdeteksi bahwa itu isim dengan i'rab khafd. Jadi setiap ada kalimat yang i'rabnya khafd maka dipastikan itu adalah kalimat isim. Sekarang kita membahas penjelasan di kitab Al-Asmawi. Fal ismu, huruf fa di kata al-ismu itu namanya fa, fasihah. Fasihah artinya menjelaskan ya. Mengapa fa ini dinamakan fasihah? Yang arti dari fasihah adalah menjelaskan, dikarenakan fa ini menjelaskan dari jawab syarat yang terbayangkan. Kalau kita perlihatkan syarat itu berbunyi idza aratta ma'rifata kullin minal ismi wal fi'li wal harfi fal ismu. Jadi ada syarat yang seperti di layar ini ya. Setelah musannif membagi kalimat menjadi tiga, isim, fi'il, huruf, kemudian seakan-akan ada pertanyaan untuk musannif. Jika kalian ingin seakan-akan bukan ya, seakan-akan ada syarat ya, bukan pertanyaan, ada syarat dari musannif. Jika kalian ingin mengetahui masing-masing dari ketiganya, masing-masing dari isim, fi'il dan huruf, maka tanda isim adalah. Jadi fal ismu ini adalah penjelasan dari kalimat idza aratta hingga akhir. Dan kemudian untuk memperlihatkan syarat yang terbayangkan itu pilihannya bisa dua, bisa menggunakan huruf syarat idza dan bisa menggunakan huruf syarat in. Namun menurut kitab Asmawi ini mengira-ngirakan menggunakan huruf idza itu lebih baik daripada in, karena idza itu bermakna tahqiq ya, sesuatu yang nyata dan sesuatu yang terjadi. Kalau in itu untuk keraguan. Jadi idza dan in itu keduanya huruf syarat tapi berbeda arti. Kalau in itu sesuatu yang belum dipastikan, ragu. Kalau idza itu sudah pasti. Oleh karena itu biasanya di dalam Al-Qur'an di saat Allah menceritakan kebaikan itu menggunakan huruf syarat idza. Contohnya firman Allah, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Jika mereka datang kebaikan kepada mereka, maka mereka mengucapkan lana hadhihi. Kebaikan ini milik kita. Mengapa menggunakan idza di ayat ini? Karena kebaikan yang datang kepada kepada orang-orang yang diceritakan Allah itu sudah nyata dan terjadi. Dan dikarenakan di ayat seterusnya ada cerita Allah tentang keburukan dan keburukan itu belum terjadi, belum dipastikan, maka di ayat setelahnya Allah menceritakannya menggunakan huruf syarat in. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayaru. Ini kalau tidak salah yatayaru bi Musa, kalau tidak salah ya, surat Al-A'raf ini. Jadi kalau mereka umat Nabi Musa yang tidak mau beriman, kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan bahwa kebaikan itu memang berhak milik mereka, berhak menjadi milik mereka. Tapi kalau mereka mendapatkan keburukan, mereka menganggap Nabi Musa itu pembawa sial. Jadi keburukan itu dianggap gara-gara Nabi Musa. Itu namanya tatoyur ya. Menggantungkan sesuatu yang buruk pada sesuatu yang lain. Kemudian huruf al ya, fal ismu, huruf al di kata isim itu namanya al lil ahdi dzikri. Ahdi artinya diketahui, dzikri artinya sebelumnya sudah ada lafadz yang disebutkan. Jadi dikarenakan sebelum kata fal ismu sudah disebutkan kata ismun, yaitu di kalimat wa aksamuhu salah satu ismun, maka al yang ada di kata al ismu itu yang dimaksud sama dengan kata ismun sebelumnya, itu namanya lil ahdi dzikri. Dan di dalam nahwu ada satu rumus, ada satu kaidah yang berbunyi, bila ada isim nakirah yang diulangi ya, yang diulangi dengan isim ma'rifat, maka isim yang kedua itu isinya sama dengan yang pertama. Jadi ada dua kata ya, ada dua kata, kata pertama dan kedua. Di kata kedua ini kan mengulangi dari kata yang pertama. Ya, antara kata pertama dan kedua ini kan ditinjau dari sisi nakirah atau ma'rifatnya kan bisa dua jenis ya. Kalau yang pertama nakirah, kemudian yang kedua ma'rifat, maka yang dimaksud dengan kata yang kedua sama dengan kata yang pertama. Itu contohnya dalam firman Allah, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Di sini ada kata rasul dua kali. Kata rasul yang kedua ini yang dimaksud sama dengan rasul yang pertama, yaitu di ayat ini menceritakan Nabi Musa. Jadi Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, dan Fir'aun ini kebanyakan lam ya di ayat di layar ini, kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa, ini kebanyakan lah. Kemudian Fir'aun mendurhakai Nabi Musa, dan rumus yang sama seperti ini adalah jika keduanya ma'rifat. Kata yang pertama ma'rifat, yang kedua ma'rifat, itu maksud dari kata kedua juga sama seperti kata yang pertama. Contohnya misalkan ada kalimat ja'ani ar-rajul fa'akramtu rajul. Ada lelaki datang kepadaku lalu aku memuliakan lelaki. Lelaki yang kedua atau rajul yang kedua itu isinya sama dengan rajul yang pertama. Berbeda kalau dua kata yang diulangi itu keduanya isim nakirah. Pertama nakirah, kedua nakirah. Atau pertama ma'rifat, kedua nakirah. Kalau seperti itu, maka kata yang kedua itu isinya berbeda dengan kata yang pertama. Contohnya, ada kalimat ja'ani rojulun fa'akramtu rojulan. Jadi ada dua kata rojul, tapi keduanya nakirah. Maka isi dari rojul yang kedua itu tidak rojul yang pertama. Sama dengan itu adalah bila rojul yang pertama ma'rifat. Misalkan ja'anir rojulu, ada alnya, fa'akramtu rojulan. Itu berarti rojul yang kedua tidaklah rojul yang pertama. Tapi kaidah atau rumus itu terbantahkan oleh satu ayat yang di ayat ini mengulangi isim nakirah ya. Ada isim nakirah yang disebutkan dua kali, tapi yang dimaksud dengan isim yang kedua sama dengan isim yang pertama, yaitu firman Allah, wa huwa alladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Allah adalah zat yang menjadi Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi. Ini kata ilahun kan disebutkan dua kali. Kalau kita mengikuti kaidah awal tadi, maka ilah yang kedua ini maksudnya tidaklah ilah yang pertama. Itu kan berarti malah ada dua Tuhan, satu Tuhan di langit, satu Tuhan di bumi. Padahal maksud dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa Allah itu selain menjadi Tuhan di langit, Allah juga menjadi Tuhan di bumi. Berarti kaidah tadi kan tidak bisa diterapkan dalam ayat ini. Ada isim nakirah yang diulangi nakirah, maka ilah yang kedua itu bukanlah ilah yang pertama. Jadi biasanya oleh para ulama tentang kaidah ini. Yang namanya kaidah itu kan kadang kaidahnya hanya secara umum, tidak secara keseluruhan. Jadi kaidah yang saya sebutkan tadi itu namanya kaidah aglabiyah, kaidah yang sifatnya hanya sebagian besar saja. Artinya ada juga ayat-ayat atau kalam-kalam Arab yang tidak sesuai dengan kaidah itu. Kemudian di sebagian kaidah tadi juga terbantahkan oleh satu ayat yang berbunyi sulha, surat An-Nisa ya, wasulhu khair. Ada kata suluh yang diulangi, suluh yang pertama nakirah, suluh yang kedua ma'rifat. Itu kalau menerapkan kaidah sebelumnya maka suluh yang kedua artinya sama dengan suluh yang pertama. Padahal dalam ayat ini berbeda. Suluh yang kedua berbeda dengan suluh yang pertama. Mengapa? Sebab suluh yang pertama itu adalah perdamaian antara pasangan suami istri. Jadi suluh itu artinya berdamai ya. Berdamai antara suami istri. Sedangkan suluh yang kedua itu adalah suluh secara umum, perdamaian secara umum, tidak hanya terbatas suami istri saja. Kemudian sama seperti jawaban tadi, bahwa di ayat ini juga dijawab dengan bahwa kaidah yang disebutkan tadi itu kaidah aglabiyah, kaidah yang tidak mencakup semua kalam Arab, tapi mencakup sebagian besar kalam Arab. Fal ismu yu'rafu. Arti yu'rafu adalah diketahui. Tapi yang dimaksud dengan yu'rafu adalah bisa dibedakan dari dua bagian yang lain, yaitu fi'il dan huruf. Jadi kalimat isim itu bisa dibedakan dari dua bagian yang lain dengan khafat, bil khafdi, dengan i'rab khafat. Kata bil khafdi seperti yang kita tahu di sini adalah susunan jar majrur. Banyak huruf jar dan khafdinya majrur. Isim yang dijarkan. Kata bil khafdi ini berhubungan dengan kata yu'rafu. Sebab semua jar majrur itu asalkan huruf jar yang asli pasti memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Jadi hubungannya dengan kata yu'rafu. Dan khafat ya, khafat itu memiliki dua arti, arti asli, arti lugat dan juga arti istilah. Arti khafat secara lugat adalah tunduk ya. Tunduk. Jadi di kalam Arab misalkan ada ucapan fulanun in khafadha li fulan, berarti artinya adalah seseorang tunduk kepada orang lain. Jadi makna khafat secara lugat adalah tunduk. Dan terkadang khafat juga diartikan dengan condong ya. Diartikan dengan condong. Itu makna bahasanya. Tapi kalau di dalam istilah nahwu, arti dari khafat adalah ungkapan dari kasroh. Ungkapan dari kasroh yang timbul di saat ada amil yang masuk, di saat ada amil khafat yang masuk, baik amilnya berupa huruf, berupa kalimat huruf atau kalimat isim. Contoh kalimat isim yang menjadi amil khafat adalah mudhaf ya. Mudhaf itu menyebabkan mudhaf ilaih dibaca jar. Jadi mengapa di dalam pengertian khafat tadi hanya terbatas pada kasroh saja? Karena kasroh itu adalah alamat yang asli, alamat dari khafat yang asli. Karena andai kata tidak memandang hal itu, maka arti khafat secara luas adalah ungkapan untuk kasroh dan tanda-tanda yang menggantikan kasroh. Tanda yang menggantikan kasroh seperti fathah di dalam isim yang tidak bisa ditanwin, dan juga ya di dalam isim tasniyah dan jamak mudzakkar sarim. Kemudian sebagian ulama nahwu juga menambahkan ada jar bitaba'iyah ya. Isim yang i'rabnya jar sebab mengikuti. Contohnya marartu bi Zaidin al-Fadili. Ini lafaz al-Fadili i'rabnya jar karena mengikuti Zaidin. Jadi saya bertemu dengan Zaid yang mulia. Orang yang mulia. Lafaz al-Fadili di sini dibaca jar karena mengikuti mengikuti lafaz Zaidin. Jadi jar itu ada yang amilnya adalah huruf, ada yang amilnya isim, ada yang amilnya tabaiyah, mengikuti. Dan tiga amil itu terkumpul dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata ismi dijarkan dengan huruf yaitu ba. Kata Allah dijarkan dengan idofah yaitu kata ismi. Dan ar-Rahman ar-Rahim itu dijarkan dengan mengikuti tabaiyah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa amilnya adalah tabaiyah. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang marjuh. Ada juga sebagian ulama yang menambahkan jar itu kadang dikarenakan mujawarah. Mujawarah atau bertetangga dengan kalimat lain yang jar. Biasanya hal ini dicontohkan dengan ucapan orang Arab, hada juhrudab bin Harib. Ini adalah rumah. Zab ya, zab itu biawa Arab ya, yang sudah roboh. Hada juhrudab bin Harib, ini adalah rumah zab yang roboh. Kata Harib ya, kata Harib, ini Arabnya jar. Padahal mestinya ini, saya ulangi ya, kata kharib ya, kata kharib ini dibaca kasroh, dibaca kasroh dan i'rabnya jar. Padahal mestinya kata kharib ini rofa mestinya, karena kharib ini menjadi sifat dari juhru ya, menjadi sifat dari juhru. Juhru ini i'rabnya rofa, tapi karena kata kharib ini bertetangga dengan kata dzab, maka dia mengikuti i'rab jar. Jadi sebelumnya i'rabnya jar, maka dia juga ikut jar. Padahal semestinya i'rabnya tidak jar. Dan seperti halnya madhab sebelumnya, jar bil mujawarah ini juga madhab yang lemah, madhab yang marjuh. Lalu ada juga ulama lain yang menambahkan jar bit tawahum. Isim yang i'rabnya jar tapi jarnya itu dikarenakan membayangkan ya, membayangkan huruf jar. Seperti ucapan lastu ko iman wala ko idin. Jadi lastu ko iman wala ko idin. Kata ko idin ini mestinya tempatnya tempat nasab, karena diatafkan ke lafad ko iman. Dan mengapa dibaca jar? Karena biasanya khobarnya laisa itu diberi huruf jar. Jadi biasanya kata lastu ko iman itu ditambah huruf ba, lastu bi ko imin atau lasta bi ko imin. Jadi kata ko idin ini diatofkan ke kata ko iman tapi dengan membayangkan masuknya huruf jar. Oleh karena itu ini dibaca jar, ini namanya jar bitawahum. Nah, terkadang di istilah kitab lain istilahnya tanda kalimat isim itu bukan khofat tetapi jar ya. Seperti dalam sarah ini kan tidak menggunakan khofat tapi menggunakan jar. Itu sebenarnya adalah satu i'rab yang sama, hanya berbeda istilah saja. Kalau jar itu istilah ulama Basrah, kalau khofat istilah ulama Kufah. Ya, biasanya kalau antara Kufah dan Basrah pendapatnya bertentangan itu biasanya dimenangkan pendapat Basrah biasanya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Tanda isim yang kedua adalah tanwin. Tanwin ini makna lugatnya adalah bersuara, bersuara atau bernyanyi. Ini ketanwin ini diambil dari kata nawana atau ir, artinya burung bernyanyi, burung bersiul bernyanyi. Makna tanwin ini bernyanyi. Kalau makna dalam istilah, tanwin adalah nun sukun tambahan yang berada di akhir isim. Nun sukun tambahan yang berada di akhir isim yang terdengar bila diucapkan tapi tidak ada bila ditulis. Jadi nun sukun ini terdengar tapi tidak ditulis. Dan nun sukun ini tidak ditambahkan untuk taukid ya, itu namanya tanwin. Jadi tanwin adalah nun sukun. Nun itu mengecualikan pembagian-pembagian tanwin yang lain. Jadi tanwin itu ada banyak sekali ya, ada banyak sekali, namun akan dibahas di penjelasan selain ini ya. Kemudian tanwin itu adalah nun sukun. Nun sukun itu mengecualikan nun yang terlihat, karena ada juga kalimat-kalimat Arab, kata Arab yang huruf akhirnya diakhiri dengan nun. Itu kalau diwakafkan kan berarti akhirnya ada nun sukun. Doifan, misalkan doifan. Doifan itu adalah kata untuk orang-orang yang mengikuti tamu. Orang-orang yang mengikuti tamu, padahal dia tidak diundang. Jadi ada satu acara, ada satu pesta, kemudian ada orang yang mengikuti tamu untuk masuk ke pesta itu, tujuannya untuk mencari makan, itu namanya doifan. Doifan itu walaupun akhirnya ada huruf nun yang mati, tapi huruf nun yang mati itu tidak sukun ya, karena kata doifan ini kan nunnya punya i'rab. Jadi bisa doifanun, doifanan, doifanin. Ya, jadi doifan itu kalau ditanwin berarti ada dua nun. Ada nun yang menjadi huruf terakhir, ada nun yang memang benar-benar tanwin. Jadi nun yang pertama itu adalah nun yang bukan merupakan tanwin, dan nun yang kedua adalah tanwin. Dan di kata doifan ini ya, di kata doifan ini ada satu tebak-tebakan yang dibuat oleh ulama, namanya lages ya, ilwas atau lages. Ada satu pertanyaan dari para ulama yang digunakan untuk tebak-tebakan. Pertanyaan itu adalah, apa kata yang bila ditambah nun maka berarti suatu yang hina, dan bila nunnya dihilangkan maka menjadi sesuatu yang mulia? Itu jawabannya adalah doifan ya. Jadi doif itu artinya kan tamu. Tamu itu kan orang yang dimuliakan ya. Tapi kalau kata doif ditambah nun itu berubah menjadi orang yang mengikuti tamu. Jadi kalau ada nunnya maknanya sesuatu yang hina, karena tamu tak diundang. Kalau tanpa nun, maknanya menjadi seseorang yang mulia, karena artinya adalah tamu. Jadi tanwin itu adalah nun sukun yang tambahan ya. Nun sukun yang tambahan. Tambahan ini mengecualikan nun yang asli. Seperti contoh nun dikata ghadun far. Ghadun far itu di tengah-tengah ada huruf nun yang mati. Ghadun far ini maknanya adalah hewan liar ya, hewan buas. Itu nunnya nun mati tapi bukan nun tambahan. Itu adalah nun yang merupakan bagian dari kalimat ghadun far. Kemudian tanwin itu nun mati yang berada di akhir kalimat. Ini berarti mengecualikan huruf nun yang tidak berada di akhir kalimat. Contohnya nama malaikat Munkar Nakir. Munkar itu kan ada nun yang mati, tapi nun matinya tidak berada di akhir kalimat, sehingga nun dikata Munkar itu tidaklah tanwin. Dan nun dikata Nakir ini juga tidak tanwin karena nunnya berharokat. Selain itu nunnya juga tidak berada di akhir kalimat. Kemudian tanwin adalah nun mati yang tidak tertulis. Ini mengecualikan nun yang ada di akhir kofiyah, akhir sater ya, akhir sater dari syair. Syair itu kan terdiri, satu baris kan terdiri dari dua sater ya. Di akhir sater itu namanya kofiyah. Jadi terkadang para syair itu di akhir kofiyahnya diberi nun. dan nun di akhir sater itu berbeda-beda, modelnya berbeda-beda. Terkadang ada yang nun didatangkan untuk akhir sater yang hurufnya panjang. Contohnya akilillau ma'adilawal itaban, ya ini itaban ini namanya akhir sater ya. Wakuli in asabtu lakot asoban, asoban ini juga akhir sater. Jadi akhir sater itu namanya kofiyah. Kofiyah kalau kofiyahnya berupa huruf yang dibaca panjang itu namanya kofiyah mutlakoh. Mutlakoh itu artinya dilepas, jadi suaranya dilepas karena hurufnya huruf panjang. Akilillau ma'adzila, hentikanlah caci makimu wahai orang yang suka mencaci maki. Wa kulli in asabtu laqad asaban, ini adalah ucapan jarir ya. Jadi ada orang yang selalu menganggap salah ucapan orang lain, selalu mendustakan ucapan orang lain, walaupun terkadang ucapan orang lain itu benar. Jadi syair ini adalah ditulis oleh Jarir untuk seseorang yang sukanya menyalahkan ucapan orang lain. Wa kulli in asabtu laqad asaban, ucapkanlah aku benar bila memang perkataanku benar. Kamu jangan selalu menyalahkan ucapan orang lain. Kalau perkataanku sesuai dengan fakta, maka ucapkanlah aku benar. Jadi di akhir sater di sini ada nun. Nun ini sebenarnya adalah nun yang didatangkan untuk huruf yang panjang. Jadi itaban ini setelah ba ada alifnya mestinya, tapi alif itu diganti dengan nun. Sama dengan asoban juga sama. Nah, akhir sater atau kofiyah, kalau akhir sater tidak berupa huruf panjang itu dinamakan muqayyadah. Kalau huruf panjang dinamakan mutlaqah, kalau huruf yang tidak panjang dinamakan muqayyadah. Contoh dari nun yang ada di qafiyah muqayyadah adalah ucapan syair qalat banatul ammi ya salma wa inin kana fakiran mu'daman qalat wa in. Ini adalah syair yang menceritakan seorang perempuan yang mengejek ya, orang lain. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Salma yang dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak terlalu tampan ya, padahal Salma ini cantik dinikahkan dengan laki-laki yang tidak terlalu tampan dan tidak memiliki banyak harta. Lalu sepupunya berkomentar, kamu sabar Salma, karena kamu calon kamu itu orangnya jelek, orangnya tidak terlalu punya harta. Jadi wa inin karena fakiran mu'daman qalat wa inin. Jadi Salma ini ditanya oleh kerabat-kerabatnya, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan dia padahal dia itu tidak punya harta? Lalu Salma mengatakan, wa inin, walaupun dia tidak punya harta, saya akan tetap menikah dengannya. Itu kata Salma. Di akhir sater ini ada huruf nun yang sukun, ini namanya nun yang didatangkan di kofiyah mutlakoh, akhir sater yang tidak berupa huruf yang panjang. Ini diberi nun, dan ini adalah nun yang dikecualikan dari pengertian tanwin, sama seperti nun sebelumnya, yaitu nun yang ada di kofiyah mutlakoh. Kemudian tanwin adalah nun yang datang, nun yang ada di akhir kalimat yang tidak untuk taukid, tidak untuk menguatkan makna fi'il. Jadi terkadang itu kan di kalimat fi'il kan ada nun taukid ya, ada nun taukid, nun yang didatangkan di kalimat fi'il untuk memperkuat makna, itu kan juga sukun nunnya, juga berada di akhir kalimat, tapi itu bukan tanwin, karena tanwin itu didatangkan tidak untuk bermakna taukid. Kemudian tanwin ini oleh para ulama nahwu, tanwin ini dibagi menjadi empat. Ada yang namanya tanwin tamkin. Tamkin itu artinya menetap ya, kokoh, kuat dan kokoh. Jadi tanwin tamkin adalah tanwin yang berada di isim-isim yang mu'rab. Semua isim yang mu'rab bila ada tanwin di situ maka tanwinnya dinamakan tanwin tamkin. Tanwin ini fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa kata yang ada tanwin ini berarti dia keisimannya sangat teguh sekali. Keisimannya sangat teguh, sangat kuat sekali. Kalimat isim dikatakan keisimannya kuat kalau tidak menyerupai huruf dan juga tidak menyerupai fi'il. Sebab kalau menyerupai huruf itu nanti hukumnya mabni. Kalau menyerupai fi'il hukumnya menjadi ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Jadi tanwin yang ada di isim-isim yang mu'rab itu namanya adalah tanwin tamkin. Dan tanwin ini tidak membedakan apakah isim yang dimasukinya berupa isim ma'rifat atau isim nakirah. Isim ma'rifat contohnya seperti nama-nama orang, Zaid, Amr ataupun Bakar, dan isim nakirah contohnya seperti Rojul atau Faros ya. Jadi selama isim yang dimasukinya adalah isim mu'rab, maka tanwin itu disebut dengan tanwin tamkin. Itu bagian pertama dari tanwin. Bagian yang kedua adalah tanwin tankir. Tanwin tankir adalah tanwin yang berada di isim-isim yang mabni. Kalau tadi tamkin isim yang mu'rab, kalau tankir isim yang mabni. Dan fungsi dari tanwin ini adalah untuk membedakan antara nakirah dan ma'rifatnya. Jadi ada satu kalimat isim yang cara membedakannya apakah isim itu nakirah atau ma'rifat dengan ada atau tidaknya tanwin. Itu sama-sama tidak ada alnya ya. Sama-sama tidak ada alnya. Jadi kalau isim itu ditanwin maka nakirah, kalau tidak ditanwin maka ma'rifat. Contohnya Sibawaih. Nama Sibawaih. Sibawaih ini ulama nahwu ya, ulama besar. Sibawaih ini, kata Sibawaih ini adalah ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Sibawaih ini kan ada banyak ya, ada banyak orang yang bernama Sibawaih. Kalau kita menentukan kata Sibawaih hanya untuk orang tertentu, itu berarti terkhusus atau ma'rifat. Tapi kalau kita mengartikan Sibawaih ini umum, itu kan berarti nakirah. Jadi untuk membedakan apakah Sibawaih itu nakirah atau ma'rifat, itu caranya dengan melihat ada tanwinnya atau tidak. Kalau Sibawaihi, huruf-huruf terakhirnya kan dibaca kasrah ya. Kalau Sibawaihi tanpa tanwin, berarti itu yang dikehendaki adalah Imam Sibawaih yang ahli nahwu itu, kalau tanpa tanwin. Tapi kalau kata Sibawaih ini dikehendaki untuk siapapun, maka harus ditanwin. Sibawaihin ya. Jadi kata Sibawaih itu bila tanpa tanwin maka artinya khusus, kalau ditanwin maka artinya umum. Inilah fungsi dari tanwin tankir. Contoh yang lain adalah isim fi'il amar. Misalkan kata soh. Kata soh ini adalah kalimat yang digunakan untuk melarang seorang berbicara. Jadi soh ini kan isim fi'il ya, kalimat isim tapi maknanya fi'il amr, maknanya uskut, diamlah. Jadi kalau perintah diam menggunakan soh, jika perintah itu untuk kalimat tertentu, diam dari kalimat tertentu, maka huruf soh ini tidak ditanwin. Tapi kalau yang dikehendaki dengan kata soh ini adalah larangan untuk mengucapkan apapun itu, kalimat apapun, maka soh ini ditanwin. sohin ya. Kalau dibaca sohin berarti ini adalah perintah diam mengucapkan kalimat apapun. Contoh yang lain di sini adalah kata ih. Ih ini artinya meminta untuk menambah ya, menambah pembicaraan. Hamzah, ya dan ha. Ini adalah perintah untuk menambah pembicaraan. Jadi kalau ih ini dikehendaki untuk menambah kalimat apapun, kata ih ini ditanwin, ihin. Tapi kalau hanya menghendaki kalimat tertentu, ini tidak ditanwin. Ini adalah kegunaan dari tanwin tankir. Kemudian yang ketiga, bagian tanwin yang ketiga adalah tanwin iwat. Iwat artinya pengganti. Tanwin iwat adalah tanwin yang berada di kata yauma idzin dan hina idzin. Jadi yauma idzin itu kan huruf dalnya di tanwin. Hina idzin juga di tanwin. Itu tanwin yang ada di huruf dal itu namanya tanwin iwat. Contohnya seperti di firman Allah, wa antum hina idzin tandurun, dan kalian di waktu itu akan menunggu. Wa antum hina idzin tandurun ini maknanya kalau diperlihatkan berupa kalimat wa antum hina idza balagatir ruhul hulqum tandurun. Di saat ruh sudah mencapai tenggorokan kalian, maka kalian akan menunggu, akan melihat. Jadi tanwin ini walaupun hanya tanwin, tapi hakikatnya tanwin ini adalah mengganti beberapa kata setelahnya. Jadi asalnya hina id balagotir ruhul hulkum, kalimat id balagotir ruhul hulkum ini dibuang, lalu kalimat ini digantikan dengan tanwin. Tanwin yang diletakkan di kata id. Jadi asalnya hina id, lalu jumlah setelahnya dibuang, kemudian diganti dengan tanwin, maka menjadi hina izin. Menjadi hina izin. Jadi kalau tanwin hina izin di ayat tadi, maka tanwin itu adalah tanwin yang menggantikan jumlah, karena yang diganti beberapa kata. Dan terkadang yang diganti oleh tanwin ini tidak hanya satu kalimat saja, tapi beberapa kalimat. Kalau beberapa kalimat itu namanya tanwin yang mengganti jumal, iwat an jumal, mengganti beberapa jumlah, mengganti beberapa kalimat. Contohnya di dalam firman Allah, yauma idzin tuhaddisu ahbaroha, di hari itu bumi ya, di hari itu bumi menceritakan semua kabar-kabarnya, semua informasi-informasinya. Karena kata ayat yauma idzin tuhaddisu ahbaroha itu kalau diartikan secara sempurna, itu artinya adalah yauma idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Jadi mestinya setelah kata yauma idzin, yauma id, itu ada tiga jumlah yang dibuang, yaitu zulzilatil ardu zilzalaha, akhrajatil ardu athqalaha, qalal insanu ma laha. Di saat bumi digoncangkan, di saat bumi mengeluarkan isi-isinya, dan di saat manusia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tiga jumlah itu dibuang kemudian digantikan dengan tanwin. Jadi tanwin ini walaupun hanya tanwin, tapi maknanya menggantikan beberapa jumlah yang dibuang. Oleh karena itu namanya iwat an jumal, tanwin yang mengganti beberapa jumlah. Kemudian pembagian yang keempat, tanwin yang keempat adalah bernama tanwin mukobalah, tanwin yang sebagai balasan, sebagai pembanding, sebagai penyeimbang. Itu namanya tanwin mukobalah. Tanwin mukobalah ini adalah tanwin yang berada di jamak mu'anas salim, sebagai penyeimbang dari nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu kan ditambah nun ya. Karena jamak muannats salim tidak ada nunnya. Jadi misalkan kata muslim, muslim atau seorang yang beragama Islam. Kalau laki-laki muslim, kalau perempuan muslimah. Kalau beberapa laki-laki muslim itu kan menjadi al-muslimun. Al-muslimun, ada tambahan huruf nun. Kalau wawunya itu bukan tambahan, itu alamat i'rab. Dan perempuan yang muslim itu bahasa Arabnya kalau banyak kan muslimatun. Jadi untuk penyeimbang dari nun jamak mudzakkar salim, maka jamak mu'anas salim itu diberi tanwin. Tanwinnya namanya tanwin mukobalah. Jadi mengapa tanwin ini berada di jamak mu'anas salim? Supaya cabang ya itu sama dengan aslinya. Jadi jamak itu ada yang mudzakkar salim, ada yang mu'anas salim. Sebenarnya jamak mu'anas salim itu adalah cabang atau ranting dari jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim ini asal, mu'anas salim ini cabang. Ya, asalnya jamak mudzakkar salim ada nunnya. Nun ini sebagai pengganti dari tanwin di isim mufrad. Dikarenakan jamak mudzakkar salim ada nunnya, maka jamak mu'anas salim juga harus diberi tanwin supaya sama antara cabang dengan aslinya. Oleh karena itu diberi tanwin, dan tanwin itu bernama tanwin mukobalah, tanwin yang sebagai penyeimbang dari jamak mu'anas salim. Wadhuhulul alifi wal lami. Jadi tanda kalimat isim selain i'rab khafad dan tanwin adalah masuknya al, ya, masuknya al. Jadi di kata dhuhulul alif wal lam ini di dalam kitab Asmawi diberi satu kritikan bahwa semestinya tidak memilih kalimat dhuhulul alif wal lam, tapi menggunakan kalimat dhuhulu al, ya. Jadi tidak ditulis alif wal lam tapi ditulis al. Karena secara kaidah penulisan bahwa kalau satu kalimat itu berjumlah dari beberapa huruf, maka harus ditulis kalimatnya al, ya ditulis al karena lebih dari satu huruf. Tapi kalau hanya satu huruf, misalkan ba dan lam, maka ditulis namanya, ditulis al-ba'u, al-lamu, itu kalau satu huruf saja. Jadi al ini kan dua huruf ya, hamzah dan al, itu mestinya ditulis al, tidak ditulis al-alif wal-lam. Karena yang ditulis namanya itu adalah terkhusus yang hanya berjumlah satu huruf saja. Jadi salah satu dari tanda kalimat isim adalah bersama dengan al. Dan al di dalam kalimat isim itu memiliki beberapa arti. Dan semua arti itu menjadi tanda kalimat isim. Ada al yang ma'rifat, ada al yang tidak ma'rifat. Al ma'rifat itu seperti ar-rajul ya. Ar-rajul itu kalau rajul saja itu kan nakirah. Kalau diberi al itu ma'rifat. Berarti al ini adalah al ma'rifah atau al mu'arifah. Al yang memakrifatkan suatu kalimat. Ada juga al yang zaidah. Zaidah itu tidak memiliki arti, tidak bermakna ma'rifat. Contohnya Haris, ada orang yang bernama Haris. Haris diberi al, itu berarti alnya tidak al mu'arifah, tidak al ma'rifat, karena nama itu sudah ma'rifat. Jadi al yang ada dalam nama itu tidaklah al-ma'rifat. Jadi Haris ini nama orang, mana aslinya adalah sifat untuk orang yang membelah bumi, membelah tanah untuk bercocok tanam. Jadi Haris ini Makna aslinya adalah orang yang bercocok tanam, kemudian dijadikan nama. Kemudian dijadikan nama. Dan setelah menjadi nama, kata Haris ini diberi al. Mengapa diberi al? Karena untuk mengingat makna aslinya, mengingat makna aslinya. Dan juga berharap supaya anak yang diberi nama Haris ini dia memiliki kehidupan, agar dia hidup. Karena orang yang bertani, membelah tanah ya, membelah bumi untuk menanam, itu kan dia berharap kehidupan tanah yang ditanamnya. Ada juga al yang bernama mausulah ya. Al mausulah itu al yang masuk di dalam isim sifat. Contohnya al yang masuk di dalam isim fa'il. Al-dharibu, orang yang memukul. Itu kalau ada alnya itu namanya al mausulah. Karena mausul itu tidak hanya isim saja ya. Ada mausul yang berupa kalimat huruf. Nah, al ini mengecualikan al istifhamiyah. Jadi ada huruf ada huruf yang digunakan bertanya. Itu namanya huruf istifhamiyah. Huruf yang digunakan bertanya. Dan huruf istifhamiyah ini ada juga yang berupa al. Jadi al, huruf al, tapi untuk bertanya. Kalau huruf al yang seperti ini, itu tidak menjadi tanda kalimat isim. Justru al yang bermakna pertanyaan, itu adalah hanya masuk di kalimat fi'il saja. Contohnya, al-dorobta, kalimat al-dorobta itu menanyakan, apakah kamu memukul? Jadi al ini sama dengan hal ya. Al sama dengan hal. Dan al yang dikecualikan dari tanda kalimat isim ini terkhusus masuk di kalimat fi'il saja. Kemudian sebagian lugat Arab ya, sebagian golongan di Arab, sebagian kabilah di Arab itu ada yang membaca al tidak menggunakan hamzah dan lam, tapi menggunakan hamzah dan mim. Jadi jadinya am. Al itu jadinya am. Ada satu kabilah. Ini kabilah apa saya juga lupa ini. Sudah lama tidak baca nahwu ya. Kabilah atau lugat ya. Lugat Robi'ah atau apa saya lupa. Bukan Robi'ah ya. Robi'ah itu kan yang menulis nasab tanpa alif, itu yang Robi'ah. Himyar ya, kalau tidak salah Himyar. Jadi orang-orang Himyar itu mengucapkan al dengan am. Bahkan di dalam satu hadis Nabi mengucapkan hadis ini dengan bahasa mereka, yaitu mengganti al dengan am, karena mukhatabnya adalah mereka. Jadi ada satu hadis yang menceritakan seorang yang sedang melakukan perjalanan, dia tidak berpuasa. Nabi bersabda, laisa minam birri amsiyamu fim safari. Jadi puasa di saat perjalanan itu tidak termasuk kebaikan. Karena orang yang melakukan perjalanan itu kan mendapatkan keringanan dari Allah, mendapatkan kemurahan dari Allah, yaitu boleh tidak berpuasa. Dan pilihan antara melakukan kemurahan Allah dan tidak, itu lebih baik melakukan dengan kemurahan Allah. Jadi melakukan rukhsah itu lebih baik. Oleh karena itu, seorang yang memaksakan puasa di saat dia bepergian itu sebenarnya tidak termasuk kebaikan. Hadis ini Nabi tidak mengucapkan bahasa Arab sesuai dengan lugatnya, tetapi menyesuaikan lawan bicaranya, yaitu khimyar. Laisa minam biri amsiyamu fim safari. Ini mestinya laisa minal biri asyamu fis safari, tapi huruf lamnya diganti dengan mim. Jadi apakah am di hadis ini juga termasuk tanda isim? Jawabannya iya, karena am ini tidaklah berbeda dengan al, ini hanya perbedaan lugat saja. Kemudian tanda kalimat isim yang terakhir adalah kemasukan huruf khafd, wa huruful khafdi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi. Ini adalah tanda isim yang terakhir, yaitu kemasukan huruf khafd. Ini ada satu penjelasan bahwa mengapa penulis Jurumiyah ini memilih huruf ataf wawu di saat beliau menjelaskan tanda-tanda kalimat isim. Jadi alasannya mengapa yang dipilih wawu ini mengisyaratkan bahwa tanda-tanda kalimat isim itu terkadang tidak hanya satu saja, tapi bisa berkumpul dalam satu isim, bisa terdapat beberapa tanda isim. Contohnya dalam satu isim kadang ada tanwin sekaligus ada i'rab jar. Jadi terkadang antara sebagian tanda dengan sebagian yang lain itu bisa berkumpul, tapi ada juga antara dua tanda kalimat isim yang tidak berkumpul. Misalkan idhofah itu tidak bisa berkumpul dengan tanwin. Jadi idhofah ini kan sebenarnya termasuk tanda dari kalimat isim ya, tapi tidak diterangkan di kitab Jurumiyah. Begitu juga tanwin dengan al dan yang lain itu juga tidak bisa berkumpul. Jadi antara idhofah dengan tanwin itu adalah dua hal yang saling bertentangan, tidak bisa berkumpul. Seperti halnya satu ungkapan syair yang ada di layar ini yang berbunyi ka'anni ya tanwinun wa anti idhofatun fa'id mataroni la takhillu makania. Aku dan engkau itu bagaikan tanwin dan idhofah. Bila kau melihatku, maka kau akan berpindah tempat, kau akan lari. Engkau tidak akan bertempat di tempat yang aku tempati. Ini adalah ungkapan dua orang yang tidak bisa dipersatukan ya, hingga mengibaratkan dirinya dan orang itu seperti tanwin dan idhofah yang tidak pernah bisa bertemu dalam satu kalimat isim. Wahia min wa ila wa an. Jadi dikarenakan musannif meletakkan tanda isim yang berupa huruf jar di tanda yang terakhir, maka musannif sekarang menjelaskan atau menyebutkan bagian-bagian huruf jar. Jadi huruf jar itu ada beberapa ya. Ada beberapa huruf di sini disebutkan. Huruf jar adalah min, ila dan an. Dan juga nanti ya, nanti juga ada banyak lagi. Jadi huruf jar itu di kitab Jurumiyah disebutkan yang pertama adalah huruf min. Huruf min dan seterusnya ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di streaming sebelumnya bahwa kalimat yang diatofkan menggunakan wawu itu adalah satu kesatuan. Jadi walaupun beberapa kalimat, tapi itu kesatuan. Jadi huruf jar ini tidak hanya min saja, tetapi min dan juga huruf-huruf lain yang diatafkan kepada min, yaitu ila'an dan selainnya. Oleh karena itu, pertanyaan yang terkadang timbul untuk penulis jurumiyah, pertanyaan itu adalah, duh, di kitab jurumiyah ini ada jumlah yang tidak serasi, yaitu antara khobar dan mubtada. Mubtadanya satu, wahiyah, tapi khobarnya banyak, min, ila, an, ala. Ada pertanyaan seperti itu. Padahal wahiyah ini kan kembalinya ke huruf ya, kembalinya ke huruf. Huruf ini kan jama. Nah, kenapa khobarnya hanya satu, hanya min saja? Jadi walaupun yang berstatus khobar adalah min, tetapi musonaf ini memperhatikan juga ma'tuf dari min, sehingga semua kalimat yang ada setelah min itu juga menjadi khobar dari hiya, yang hiya itu sebenarnya walaupun mufrad tapi kembali ke jamak. Jadi huruf jar ya, marji' dhamir di kata hiya itu kan kembalinya ke huruf ya, ke kata huruf. Kata huruf itu walaupun isinya banyak tapi lafadznya mufrad. Katanya walaupun artinya banyak tapi lafadznya itu mufrad. Yang dipandang ini adalah lafadznya saja. Karena kalimat huruf itu kan tidak bisa dijadikan khobar, tidak bisa pula dijadikan mubtada. Kalau kita mengartikan huruf adalah huruf secara arti dalam istilah nahwu, itu kan berarti tidak bisa menjadi mubtada dan tidak bisa menjadi khobar. Jadi huruf ini yang dimaksud bukanlah huruf dalam istilah nahwu, tetapi huruf secara lafadznya saja. Dan untuk huruf min itu memiliki beberapa makna, memiliki beberapa arti. Arti yang pertama adalah permulaan. Permulaan ini bisa berupa permulaan waktu, bisa pula berupa permulaan tempat. Contoh dari permulaan waktu misalkan sirtu min yaumil khamis ila yaumil jumu'ah. Saya berjalan dari hari Kamis hingga hari Jumat. Jadi min dikata min yaum itu adalah permulaan perjalanan. Waktu permulaan perjalanan. Jadi perjalanannya dimulai dari hari Kamis hingga hari Jumat. Kalau contoh permulaan waktu, permulaan tempat ya. Kalau contoh permulaan tempat itu misalkan sirtu minal basrati ilal kufah. Saya berjalan dari kota Basrah ke kota Kufah. Berarti kan tempat permulaan perjalanannya itu adalah Basrah. Kemudian selain makna permulaan, min juga kadang bermakna sebagian. Contohnya kalimat akhadtu minad darahim. Saya mengambil sebagian dirham. Jadi min artinya sebagian. Minad darahim itu artinya sama dengan ba'dud darahim. Kemudian termasuk dari makna min yang lain adalah mengganti, al-badal atau mengganti. Contoh min yang bermakna mengganti itu adalah firman Allah, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kau rela apakah kau rela dengan kehidupan dunia yang menggantikan akhirat? Jadi minal akhirah artinya mengganti akhirat. Minal akhirah itu artinya badalal akhirah. Apakah kau rela menjadikan kehidupan dunia sebagai pengganti akhirat? Itu contoh min yang bermakna mengganti. Kemudian termasuk makna min yang lain adalah menjelaskan jenis. Bayanul jinsi. Contohnya firman Allah, fajitani burrijisa minal aufan. Hindarilah dosa yaitu berhala-berhala. Jadi minal aufan, huruf min ini menjelaskan jenis dari dosa, yaitu menyembah berhala. Jadi min ini adalah huruf jar ya, huruf jar yang tentunya huruf mimnya di kasroh, itu mengecualikan huruf man yang mimnya di fathah. Kalau mimnya di fathah itu tidak huruf jar, tapi itu adalah huruf syarat. Contohnya man yang huruf syarat adalah man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang melakukan keburukan maka dia akan dibalas dengan keburukan pula. Kemudian huruf man itu terkadang juga digunakan untuk pertanyaan atau istifhamiyah, terkadang juga digunakan sebagai mausul. Jadi kalau min artinya seperti tadi, kalau man itu bisa syarat, bisa istifham, bisa mausul. Wa ila, huruf jar yang kedua adalah ila. Ini kita lanjutkan di video setelahnya ya, karena ini durasinya juga sudah cukup panjang, jadi saya akhiri. Insya Allah ini setelah ini akan dilanjutkan kitab Kharijatul Bahiyah ya. Qauluhu wa ila, wallahu a'lamu bishawab.